Jauh-jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang serta penuh dosa-dosa. Tiba-tiba ku dengar suara Tuhan memanggilku. Aku melangkah menuju rumah Bapaku. Lain dulu, lain sekarang. Kini ku hidup di dalam Tuhan yang penuh damai. Belenggu dosa juga telah